أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الأجزاء على الأعمال فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan ganjaran al-jaza. Allah berfirman, wal waznu yawma idzin al-haq, maka timbangan pada hari kiamat nanti adalah hak. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka akan beruntung. Waman khaffat mawazin, barang siapa yang ringan timbangannya, ulaika humul khasirun, ulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah yang ringan timbangannya. Bima kanu bi ayatina yadzimun, disebabkan karena mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Ayyul waznu yawma idzin yawmal qiyamah yakunu bil 'adl wal qist, timbangan pada hari kiamat nanti akan menjadi timbangan yang adil. Al-qist, al-adl, alladhi la yur, tidak ada ketimpangan, tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan sedikit pun. Di wajhin min al-wujuh, wa man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, bi'an rajahat kifat hasanatihi ala sayyati, timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Faulaika humul muflihun, maka mereka akan beruntung. Ayunajuna minal makruh, mereka akan beruntung dari hal-hal yang dibenci. Al-mudrikun lil-mahbub alladzina hasara lahum ribah al-azim, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mendapatkan ribah, keuntungan yang besar, sa'adah daimah, kebahagiaan yang abadi. Wa man khaffat mawazinuhu bi'an rajahat sayyi'atuhu wa sarat al-hukm laha fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Sebaliknya barang siapa yang ringan timbangan kebaikan, timbangan keburukannya berat, kuat. Syarul hukum laha. Alaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang yang merugi. Waliyadzubillah. Diri mereka lah yang akan merugi. Izfatahun na'imul muqim. Akan luput dari mereka kenikmatan yang abadi. Wa hasalalahum al-'adzabul alim, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bima kanu bi ayatina yadzlimun, mereka zalim terhadap ayat-ayat Allah. lam yanqadu laha kama yajib alaihim dzalik. Mereka tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah dan perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka. Walaqad makannakum fil ardh, sungguh kami telah memberikan makanan, tempat tinggal, maskan, ma'isha. Kami telah menyiapkan semuanya itu untuk kalian. Wahai manusia, sehingga kalian bisa membangun tempat tinggal, bercocok tanam dan yang semisalnya di muka bumi. Ja'alnaka lakum fiha ma'ish, kami berikan, menjadikan pada bumi ma'ish, tempat penghidupan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala mumtanan 'ala ibadihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya, berikan maskan wal ma'isha, dengan disebutkannya tempat tinggal dan penghidupan di bumi ini. Walaqad makannakum fil ardh, sungguh kami telah menjadikan bumi bagi kalian tempat tinggal. Ayahayana lakum, persiapkan buat kalian. Baidu tatamakanuna minal bina alaiha wa hirsiha, yang mana kalian bisa membuat bangunan dan bercocok tanam di bumi. Wujul intifa' biha, dan mengambil manfaat darinya. Ja'alna lakum fiha ma'ish, ma yukhrij min al-ashjar wal-nabat ma'adil al-ard, kami jadikan di bumi itu tempat penghidupan, keluar darinya tumbuhan, tanaman, ma'adil, barang tambang, anwa' sanai, tijarat, tijarat, berbagai macam sanah, alat-alat yang dibuat dan perdagangan. Inna huwa alladhi hayya'aha wa sakharaha asbabaha, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkannya itu bagi kalian, untuk kalian. Allah siapkan untuk manusia dan sebab-sebabnya. Qalilan ma tashkurun, tetapi betapa sedikitnya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am wa sarafa 'ankum an-niqam, ya mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kalian dan menghindari berbagai macam malapetaka, azab dari kalian. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wala haula wala quwwata illa billah, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.